Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-i'rabu bil alamatil far'iyyati. I'rab dengan tanda-tanda cabang. Al-awwalu yang pertama al-asma'u sittatu. Simisim yang 6. Qala al-muallif qawluhu illal asma'a sittata, perkataan Ibn Hisham, kecuali isim-isim yang 6. Wahia abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dumalin. Isim-isim yang 6 yaitu abuhu, akhuhu, hamuha, hanuhu, fuhu dan dumalin. Ini ada 6 isim. Abuhu ayahnya, akhuhu saudara laki-lakinya, wahamuha iparnya, hanuhu, hanu ini maknanya syai'un, dia merupakan kinayah yang maknanya syai'un, dia kiasan maknanya sesuatu, jadi hanuhu sesuatunya, wafuhu mulutnya, wadhumalin, dan dhumalin ini sahibu malin, pemilik harta. Ya, yang dimaksud asma'u sita itu kata abun, akhun, hamun, hanun, fu dan tu. Nah, ada 6 nama, 6 isim. Fatur fa'u bil wawi, dia dirafa'kan dengan wawu. Watun sobu bil alifi, dinasabkan dengan alif. Watu jarru bil ya'i, dan dijarkan dengan ya. Jadi isim-isim yang 6 ini di i'rab dengan huruf. Wal afsahu isti'malu hanin ka ghadin, dan yang lebih fasih adalah penggunaan kata hanin seperti kata ghadin. Ya, artinya hanun itu lebih fasih di i'rab dengan harokat, dengan tanda asli, bukan dengan tanda cabang yang di sini semuanya huruf. Wal mu'allif syara al-musannifu rahimahullahu fil kalami ala dharbi thani min alamatil i'rabi. Musannif rahimahullah mulai berbicara tentang jenis kedua dari tanda-tanda i'rab. Wahiyal alamatul far'iyatu, yaitu tanda-tanda cabang. Nah, jadi tanda i'rab kan ada dua, tanda asli dan tanda cabang. Nah, di sini penulis mulai menjelaskan tentang tanda cabangnya. Wahya waqi'atun fi sab'ati abwabin, tanda cabang itu ada pada 7 bab. Al-awwalu al-asma'u sittatu, yang pertama isim-isim yang 6 yang akan dibahas di sini pertama. Kemudian ats-tsani al-musanna, isim musanna, isim yang menunjukkan 2 dengan penambahan alif atau ya dan nun di akhirnya. Ats-tsalitsu jam'ul mudzakkari salimu, isim jamak mudzakkar salim, isim yang menunjukkan jumlah 2 atau lebih yang laki-laki dengan penambahan di akhir mufradnya waw dan nun atau ya dan nun. Kemudian ar-rabi'u jam'ul muannatsis salimu, isim jamak muannats salim, isim yang menunjukkan jumlah bilangan atau isim yang menunjukkan kata yang berjumlah 2 atau lebih yang muannats dengan penambahan di akhir isim mufradnya alif dan ta. Nah, ini isim jamak muannats salim. Kemudian al-khamis ma la yansarifu, isim yang tidak bisa ditasrif atau tidak bisa ditanwin. As-sadisu al-amthilatul khamsatu, yang ke-6 al-amthila al-khamsah, fi'il-fi'il yang 5. As-sabi'u al-fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiru, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu fi'il yang akhirnya itu huruf-huruf mu'tal, huruf-huruf penyakit, yaitu huruf alif, waw dan ya. Nah, ini 7 tempat di mana i'rab itu dengan tanda-tanda cabang. Kita lihat qalam alif wa qawluhu al-asma'a sittata bin nasbi 'ala al-istithna'i. Perkataan beliau Ibnu Hisham al-asma'a as-sittata dengan nasab asma'a 'ala al-istithna'i, karena istithna pengecualian. Jadi kata yang ada setelah huruf atau setelah ada tul istifna. Sini ada tul istifnanya illa. makanya dia dalam keadaan nasab al asma'a. Adapun asittata di sini sifat dari al asma'. Wa kadza ma utifa 'alaihi min al musanna wa ghairihi, demikian juga kata yang diatofkan kepada al asma' ini, yaitu kata musanna dan selainnya, mimma sayadkuruhu ba'da dzalik, dari kata-kata yang akan beliau sebutkan setelah itu. Kemudian wa bada'a bil asma'i sittati, dan Ibnu Hisyam mulai dengan al asma' sittah. Di footnote ditulis wa yuqalu al asma'ul khamsatu, dikatakan juga asma' sittah ini al asma'ul khamsah. Li'anna i'rabal hani bil harakati asyharu min i'rabihi bil hurufi, karena i'rab kata al-hanu ini dengan harokat dia lebih terkenal daripada mengi'rabnya dengan huruf. Jadi dengan tanda asli itu lebih terkenal daripada dengan tanda cabang kata al-han. Makanya para ulama mencukupkan diri dengan al-asmaul khomsah, bukan al-asma sittah. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Fadakara annaha turfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhammati, maka beliau menyebutkan bahwa al-asmaus sittah ini dirafa'kan dengan wawu menggantikan dhammah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala wa abuna syaikhun kabirun, dan ayah kami itu orang tua yang sudah lanjut. Al-Qasasu al-aya ats-tsalitsa wa 'isrun. Ini ayat surat Al-Qasas ayat 23. Fa abu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, kata abu mubtada' marfu dengan sebab ibtida'. Wa alamatu raf'ihi al wawu, tanda rafa'nya dengan wawu. Abu tanda rafa'nya dengan wawu. Niyabatan 'ani dhammati, pengganti dhammah. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Wa na mudhafun ilaihi, dan kata atau dhamir na di sini mudhaf ilaihi fi mahali jarin, pada posisi jar. Wa syaikhun khabarul mubtada'i, syaikhun khabar mubtada' marfu'un bil mubtada'i, dia marfu' dengan sebab mubtada'. Kabirun sifatun kabir, adalah sifatnya. Nah, syahidnya di sini kata abu, dia marfu' dengan wawu karena termasuk al-asma' sittah. Kemudian watun sobu bil alifi niabatan anil fathati, dan asma' sittah itu dinasabkan dengan alif pengganti fathah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah, apakah kalian tidak tahu bahwa sungguhnya ayah kalian itu sudah mengambil perjanjian dari Allah atas kalian. Ini surah Yusuf al-aya ats-tsamanun ayat ke-80. Fa'aba ismu anna mansubun walamatun nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati. Aba ini adalah isim anna di ayat ini. Dia mansub dan tanda nasabnya dengan alif pengganti fathah, karena dia termasuk asma sittah. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf di sini. Wal kafu mudhafun ilaihi fi mahal jarin, dan kaf mudhaf ilai abakum, kaf itu ku mudhaf ilai fi mahali jarin, pada posisi jar. Wal mimu alamatul jam'i, dan mim abakum, mimnya itu tanda jamak. Wa jumlatu qad akhadha khabaru anna, dan jumlah qad akhadha fi'lan fa'il khabar dari anna fi mahali raf'in. Nah, ini syahidnya adalah kata aba, dia mansub dengan tanda nasab alif pengganti fathah. Kemudian wa tujaru bil ya ini abatan anil kasrati, dan dijarkan dengan ya pengganti kasroh. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala irji'u ila abikum, kembalilah kalian kepada ayah kalian. Surah Yusuf al-ayah al-wahidah wa thamanun, Yusuf ayat 81. Fa'abi majruratun bi ila, kata abi di sini majrur dengan sebab adanya huruf jar ila. Wa alamatu jarhi al-ya'u, tanda jarnya dengan ya. Li'annahu minal asma'i sittati, karena dia termasuk asma' sittah. Wa huwa mudhafun, dan dia di sini mudhaf. Wal kafu mudhafun ilaih, abikum, Ku-nya itu kaf mudhaf ilaih, wal mimu alamatul jam'i, mim abikum, mimnya itu tanda jamak. Ini pembahasan asmaus sitah, jenis-jenisnya, tanda i'rabnya dan beberapa contohnya. Insyaallah nanti ada penjelasan selanjutnya tentang asmaus sitah ini, kapan dia di'rab dengan tanda-tanda cabang dan kapan di'rab dengan tanda asli. Karena memang asmaus sitah ini untuk bisa di'rab dengan tanda cabang atau dia di'rab dengan tanda cabang itu ada beberapa syarat-syarat. Dan syarat-syarat itu akan ada di penjelasan selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.